بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب التيمم في الوضوء والغسل باب التيمم والتيمم هو berkanan-kanan ya tayamun itu menggunakan tangan kanan atau menggunakan kaki kanan atau mendahulukan yang kanan itu tayamun. Sekarang Imam Al-Bukhari masuk kepada bab tentang bagaimana disukainya menggunakan yang kanan dalam berwudu dan membasuh atau mencuci. Karena sekarang kita masih dalam kitabul wudu. Nah, قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وقال الإمام البخاري وهو مسدد كاسمه مسدد artinya orang yang mendapatkan taufik muwaffaq lil khair. Nah, tindak tanduknya, perbuatannya banyak mencocoki al-haq. Ini artinya musaddad, tasdid. Saddada yusaddidu artinya mencocoki al-haq, menjadikan orang menjadi di atas al-haq. Adapun musaddad yaitu orang mendapatkan taufik untuk benar di atas al-haq. Wa musaddad wa ibnu musarhat, ibnu muza'bal, ibnu mukar'a, ibnu dan yang lain-lainnya. Namanya dia dan nama orang tua dan yang ke atasnya unik. Ya, musaddad, ibnu musarhat, ibnu muza'bal, ibnu yang lainnya. Nah, Sikotun Sabtun. Qala haddatsana Ismail. Wa Ismail huwa ai Ismail ibnu Ibrahim ibnu Miksam al-ma'ruf bibni Ulayyah. Wa Ulayyah ismu ummihi. Ya, ini dengan Ismail ibnu Ulayyah. Namun beliau rahimahullah membencinya, tidak suka untuk orang-orang memanggil dia dengan nama ibnu Ulayyah, Ismail ibnu Ulayyah. Sampai dia mengatakan, "Man sammani bibni Ulayyah faqad iktaba au iktabani." Barang siapa yang manggil aku dengan ibnu Ulayyah, sungguh dia telah menggibai aku. Yakrah. Nah, anisamma bibni Ulayyah. Tidak suka, benci. Di antara salah satu alasannya, kita mengetahui anak zina ini tidak dinisbatkan kepada bapaknya, ya. Namun walaupun dia jelas bapak biologisnya siapa, namun ketika dia merupakan hasil perzinahan, Berarti dari sisi syar'i tidak ada pernikahan, dia lahir dalam kondisi hasil hubungan zina, maka anak ini dinisbatkan kepada ibunya. Nah, maka ini diantara faktor-faktor yang bikin Ismail ibnu Ulayya tidak suka dipanggil dengan ibnu Ulayya. Namun, ya sudah, bagaimana dia sudah ma'ruf dengan nama ini, dikenalnya dengan nama ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, panggilan seseorang dengan penisbatan kepada ibunya, ini sebetulnya tidak melazimkan bahwa anak tersebut anak zina. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam banyak menyebut nama sahabatnya, beberapa sahabatnya dengan nisbat kepada ibunya. Seperti itu. Di antaranya Zubair ibn Safiyyah. Di antaranya juga Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya. Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang lebih dari itu Isa ibnu Maryam. Nah, sehingga penisbatan kepada al-um ini bukan sesuatu yang tercela secara mutlak. Ketika memang keluarga dikenal keluarga yang bersih, keluarga yang memiliki iffah, kehormatan, enggak ada masalah seperti itu. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, maka kata sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi bahwa ucapan seperti ini artinya sampai tidak rela dipanggil dengan Ibnu Ulayya. Seperti itu. Kecuali memang mungkin kenyataannya seperti itu, dia misalnya ada orang anak zina kemudian dipanggil dengan ibunya, akhirnya terbongkar aibnya kemudian dia marah. Padahal seharusnya kita menutupi aibnya, wajar. Namun ketika emang bersih tidak ada, ya sudah. Bukan suatu aib. Nah, tasmiyah atau nisbah lil-um, ini tajuzu syara'an. Boleh, secara syar'i boleh. Rasulullah memanggil beberapa sahabatnya dinisbatkan kepada ibunya. Nah, ini tentang Ismail ibn Ibrahim ibn Ulayya. Wa ma'adhalik asna alaihi al-ulama sana'an kabiran. Hada muhaddis kabir, Ismail ibn Ulayya ini. Nah, sikatun hafidhun sabtun takiyun wara'un faqih wa mufti. Ada Ismail ibnu Ulayya, seorang ulama besar. Sampai-sampai Abu Dawud As-Sijistani ya menyebutkan, "Kullu basharin akhta'a." Setiap manusia salah fi hadithihi illa ibnu Ulayya. Hafalannya luar biasa. Nah, enggak pernah salah dalam hadisnya. Dan biografi-biografi seperti ini, para ulama yang seperti ini banyak, para muhaddisun, para ulama yang dengannya Allah menjaga agama Islam ini. Sehingga jangan merasa sudah sok seperti Al-Imam Bukhari atau yang lainnya kemudian berani mengkritik hadis dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim dan yang lainnya tanpa hujjah, tanpa ilmu yang jelas, ya. Nah. Wa hadha ar-rajul wa hadha al-'alim lahu aulad, punya anak yang akhirnya di sini fungsinya kita beriman dengan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir baik dan buruknya. Nah, di sini juga mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Rasul alaihi salatu wasalam sangat ingin agar pamannya mendapatkan hidayah Islam, namun tidak mampu. Hadza Ismail lahu aulad. Al-awwal ismuhu Muhammad. Wa Muhammad hadza 'alim jalil. Syekh min masyayikh al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Naam, syekhnya al-Imam An-Nasa'i. Wasani Hammad. Hammad ibn Ismail. Maka dzalika hadza min masyayikh al-Imam Muslim. Wasalis Ibrahim. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, jahmiyun syaitan. Nah, setan. Jahmi. Berpemahaman dengan pemahaman jahmi. Wa abuhu muhaddis kabir. Bapaknya seorang muhaddis, seorang alim, seorang ulama yang luar biasa ilmunya, agamanya. Namun taufik biadillah subhanahu wa ta'ala ya ikhwan. Taufik murni di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berusaha. Wahada matlub syar'an. Kita dituntut untuk berusaha. Dan memang ini tugas kita dan kewajiban kita. Bukan tugas dan kewajiban kita adalah untuk memastikan kita atau keluarga kita mendapatkan hidayah. Hidayah taufik. Nah, namun wakana amrullahi qadaram makdura. Allah kalau sudah memutuskan suatu perkara, khalas. Hada Nuh, hada Lut. Nah, mereka berdua nabi. Siapa istri-istri mereka? Siapa anak-anak mereka? Fakhanatahuma. Istri-istri mereka mengkhianati mereka dalam dakwahnya, dalam keislamannya, dalam tauhidnya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Sudah enggak, walaupun istri nabi ya sudah, tapi Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan taufik. Nah, bikhilaf tilka athaniyah, yang satunya lagi, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Tumbuh besar, hidup di lingkungan yang penuh dengan kekufuran dan kesyirikan. Namun hakadha idza syaa Allahu kana wa illam yasha lam yakun. Kalau Allah sudah berkehendak, terjadi. Maka ini ibrah bagi kita semuanya ya, untuk kita beriman dengan takdir. Namun jangan ini dijadikan hujah untuk kemudian kita akhirnya ya sudahlah, tidak berusaha, tidak mengambil sebab. Nah, lah, tetap mengambil sebab ini harus. Karena memang semuanya itu harus dengan sebab. Allah memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Seperti itu. Allah sudah menetapkan rezeki kita, Allah telah menetapkan ajal kita, Allah telah menetapkan semuanya. Rezeki sudah Allah tetapkan. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Selesai salat Jumat, silakan bertebaran di muka bumi, mencari nafkah. Padahal rezeki sudah ditetapkan. Ya. Sehingga la tafrid wal ifrad. Dan mayoritasnya ya sudah, ketika sebab itu ada, ya terjadi mayoritasnya. Kalau kita bandingkan, orang yang mendapatkan hidayah dengan mengambil sebab, tentunya semuanya taufik biadillah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan sebab itu merupakan, dengan kita mengambil sebab itu tentunya ya menjadi hal terbesar Allah memberikan apa yang kita inginkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri-diri mereka. Nah, sehingga kita lihat mayoritasnya. Orang-orang yang pergaulannya baik, ya mayoritasnya mereka jadi orang-orang baik. Orang yang pergaulannya jelek, ya mayoritasnya ya jelek. Adapun istri Fir'aun, khalas, Allah menghendaki, mau apa lagi? Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, hikmahnya seperti itu. Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendak Allah yang tidak ada yang bisa menentangnya. Istrinya Nuh, istrinya Lut menjadi orang-orang kafir. Abu Talib kekal di neraka. Ya. Sehingga antara kita mengambil sebab, namun di sisi lain kita tetap beriman dengan takdir. Makanya kan kita disuruh mencari pergaulan, teman hidup, lingkungan yang bagus. Nah, qala haddatsana Khalid, Khalid al-Hazza. Hazza yaitu tukang sepatu. Namun dia disebut dengan Hazza bukan karena dia tukang sepatu, namun karena dia sering bergaul atau sering datang ke tukang sepatu. Entah karena ada urusan bisnis atau yang lainnya, sampai disebut akhirnya al-Hazza. Nah, tukang sepatu. Nah, padahal dia bukan tukang sepatu. Qala an Hafsah binti Sirin, ukhtu Muhammad ibni Sirin. Sudah lihat bersama kita baitu Sirin, baitul muhaddithin. Ya. Dalam sanad hadis yang sebelumnya, nah, di situ disebutkan Muhammad ibnu Sirin. Dalam beberapa hadis yang sebelumnya. Wa hadhihi Hafsah bintu Sirin. Qala an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, ummu Atiyah ismuha Nusaybah bintul Harith, seorang sahabiyah yang dikenal dengan Tamrid al-Mardha. Kalau ada peperangan, ikut berperang, memberikan makanan, memberikan pengobatan kepada para sahabat yang lainnya, mujahidin yang lainnya. Wa ummu Atiyah juga Nusaybah bintul Harith dikenal dengan sahabiat yang sering memandikan jenazah kaum wanita yang meninggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang pernah dimandikan oleh beliau radhiyallahu anha, Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zainab ini putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang putrinya Zainab punya putri yaitu Umamah. Ya, kisahnya yaitu Umamah yang digendong oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam ini. Zainab meninggal di zaman Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup, yang memandikan di antaranya Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Nah, Nusaybah bintul Harith, Hafsah bintu Sirin, Aisyah, Khadijah, Safiyyah, Sauda, banyak nama-nama bagus, ya, nama-nama sahabiat, nama-nama salihat yang bagus. Sehingga ketika menamakan anak, dengan jangan yang terlalu berat, ya, kasihan sang anak itu menyandang nama yang, nah, dan coba lihat semuanya, Hafsah, Nusaybah, siapa lagi, nah, Romlah, Sauda. Semua sebutkan dah, cuma satu aja. Satu kata, ngasih nama itu satu kata. Seperti itu. Nah, urusannya di kartu keluarga atau di KTP biar lebih untuk nanti pembuatan paspor atau yang lainnya, sudah kasih nama bapaknya, nama keluarganya, seperti itu. Atau kunyahnya, kalau mau dikasih kunyahnya. Namanya siapa? Nusaybah, Ummu Atiyah. Kan selesai, tiga suku kata. Nah, yang penting jangan diikuti apa? Kabilahnya. Nah, para sahabat itu punya nama, kemudian terakhirnya Al-Ghifari, yang terakhirnya lagi Al-Qurasyi, yang terakhirnya lagi apalagi Al-Jufi atau yang lainnya. Ini karena ini nisbah ini karena mereka dari Bani Ghifar. Yang dari Quraisy, dari ini. Wah, sahabi bagus. Nah, akhirnya kasih nama siapa? Sama seperti sahabat itu ditambahi Al-Ghifari. Ini anak kita kabilah dari Ghifar apa? Nah. Wah, Ustaz, Nusaibah bagus namanya. Iya, sudah. Bagus. Sudah Ustaz kasih nama Nusaibah Al-Ansariyah. Loh. Ini karena nisbah kepada orang Ansar di Madinah. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghasli ibnatihi ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu minha. Ya. Mulai kata Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabiat memandikan putrinya Zainab, mulailah dengan bagian kanan-kanannya dan mulailah dengan anggota wudu. Dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang ketika ada jenazah tidak diwudukan dahulu. Nah, dengan alasan nanti terkena kemaluannya atau apa sehingga perlu diwudukan lagi lah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan ibda'na, mulailah, perintah untuk mulai ya yang bagian kanan dan apa perintah untuk memulai anggota wudu. Sehingga prosesi memandikan jenazah itu wudunya bukan diakhirkan terakhir lah. Nah, tapi didahulukan. Perkara nanti misalnya kena kemalunya lagi atau apa, apakah perlu diulang wudunya? Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dicukupkan pada wudu yang pertama. Atau bukan menyentuh kemaluan permasalahannya. Misal dalam proses memandikan jenazah tersebut, setelah itu misalnya dalam di tengah-tengah proses tersebut masih keluar kotoran. Kan masih mungkin kan? Ya. Nah. Ya sudah, ini sunnahnya Rasulullah memerintahkan seperti itu. Kita enggak ngomong boleh atau tidak, ya bolehnya sih boleh. Namun yukhalifu sunnah. Menyelisihi sunnah. Sunnahnya wudu itu di awal, walaupun setelah itu di tengah-tengah masih misalnya maaf keluar kotoran, kata Syekh Al-Utsaimin, ya sudah, dicukupkan dengan wudu yang pertama. Keluar kotoran tinggal dibersihkan lagi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah haddatsana Hafs ibn Umar qala haddatsana Syu'bah Syu'bah ibn al-Hajjaj qala akhbarani As'ath ibn Sulaim qala sami'tu Abi ay Sulaim an Masruq an Aisyata qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin berkata radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat menyukai at-tayammun, ya, berkanan-kanan dalam memulai perkara. Dalam perkara apa? Fi tana'ulihi, ketika memakai sendal, wa tarajjulihi, ketika bersisir, ya, wa tuhurihi, ketika bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dalam perkara beliau yang lainnya. Disebut oleh para ulama, walaupun di sini disebutkan dalam seluruh perkaranya, karena di sini kan fi sya'nihi, perkaranya kullihi, ditakkid dengan kul, berarti semua perkaranya. Namun bukannya dimaksud dari seluruh perkara, namun seluruh perkara yang di situ ada makna tazyin ibadah, apa tazyin memperindah atau dalam rangka ibadah atau dalam perkara-perkara yang baik. Adapun dalam perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang kotor, ya, maka tentunya tidak disukai dengan tangan kanan atau kaki kanan atau yang lainnya. Nah, dari sini para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ajma'ul ulama. Ini kita perhatikan dalam sekarang permasalahan kitab wudu. Ya. Dalam permasalahan wudu. Kita mengetahui bahwa tertib dalam permasalahan wudu ini wajib. Namun tertib yang wajib itu berurutan itu adalah tertib dalam anggota wudu. Enggak boleh setelah muka kemudian mengusap kepala baru kemudian membasuh tangan. Atau setelah membasuh tangan, kaki baru mengusap kepala. Enggak boleh. Harus urut anggota wudu. Nah. Kalau tidak urut, tidak sah wudunya dan salatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin begitu dengan Syekh bin Baz rahimahumullah, sholatnya tidak sah. Yu'idus sholat. Orang yang melakukan seperti ini mengulang sholatnya. Tapi ini tertib dalam anggota wudu. Adapun dalam permasalahan kanan dan kiri, ya, maka itu sunnah. Artinya mustahab. Ya. Berwudu mendahulukan bagian kanan, ini mustahab. Nah, tidak wajib. Boleh. Walaupun menyengaja, namun tentunya khilaful afdal, menyelisih yang lebih utama, seperti itu. Namun boleh, ya. Makanya di sini sebutkan Rasulullah suka untuk mulai dengan tangan dengan kanan dalam memakai sendal, dalam menyisir, dalam berwudunya. Sisiran dimulai dengan yang kiri boleh, nggak ada masalah. Namun menyelisihi al afdal, maka sama dengan wudu. Dari hadis ini juga para ulama beristidlal. Dan nanti disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga pada tempat-tempat yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, wastudilla bihi ala istihbabis shalah an yaminil imam wa fi maymanatil masjid. Nah, dari hadis ini juga diambil dalil untuk disukainya salat atau memenuhi masjid sebelah kanan dahulu. Namun hal terkhusus ketika salat atau shaf, hal ini ditanbih oleh beberapa ulama diantaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa selama shaf tersebut tidak menjadi pincang sebelah, karena membuat shaf, ya, itu dimulai dari tengah. Taib, ketika tengah dimulai kanan, nah, kanan. Tapi ketika sudah kanan, kanan, kanan, ini keliru. Ya, sudah diimbangi dengan yang kiri, seperti itu. Ya, setelah sama, taib isi yang kanan dahulu, baru kemudian kiri. Paham ya? Bukan kemudian akhirnya kanan sampai akhirnya kiri kosong, yang kanan sudah penuh lah. Ya, bukan seperti itu. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Namun bagus datang ke masjid dengan yang kanan atau sisi kanan, seperti itu. Itu juga dalam taklim didahulukan dulu bagian yang kanan, ya. Karena ini wa fi sya'nihi kullihi, dalam perkara-perkara semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk berkanan-kanan, memulai dengan yang kanan. Kembali kepada permasalahan wudu. Ya, para ulama berijma, disebut Al-Hafidz ijma ulama bahwa memulai dengan kain ini mustahab. Ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa muraduhu bil ulama ahli sunnah. Ai ulama ahli sunnah ini ajma'u ala istihbab al-bida'ah bil yamin indal wudu, memulai berwudu dengan kanan, khilafan li syiah. Coba kita lihat ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ha? Wa illa, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa madhhabu Syiah al-wujub. Sehingga hati-hati ya. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pendapatnya atau madhabnya Syiah itu wajibnya memulai wudu dengan kanan. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan mustahab. Nah, adapun yang mengatakan wajib adalah pendapatnya Syiah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, faham. Iya. Arti kan begini. Untuk sesuatu yang bagus itu kan makna tayamun itu berkanan-kanan ya. Itu kan pada perkara yang bagus. Baik. Datang ke masjid itu kan bagus. Berdiam diri di masjid itu kan bagus. Sehingga ketika mau keluar masjid, ini kan meninggalkan sesuatu yang bagus. Kan seperti itu. Kaki kiri. Ya. Nah, sebagaimana kamar mandi? Seperti itu. Keluar kamar mandi yang didahulukan apa? Kalau keluar dari kamar mandi, kaki kanan. Ya kan? Kenapa kamar mandi? Padahal kalau masuk kaki kiri, ya kan? Kenapa keluar dari kanan? Ya cepat-cepatlah keluar. Bagus kan cepat keluar dari kamar mandi? Karena kamar mandi itu apa? Tempatnya syaitan. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'is. Nah, barakallahu fiik. Apakah benar bahwa anak hasil zina tidak akan masuk surga? La. Hadis la yadkhul jannah waladu zina. Ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Artinya di situ ada hadis. Ya, tidak masuk surga waladu zina, anak zina. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini, namun kata mereka bukan itu artinya Rasulullah alaihi salatu wassalam menjazm, ya, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang sifatnya adalah sifat khabar secara keumuman atau mayoritas, bukan untuk menjazm atau memastikan. Ya. Di antaranya ini. Disebut oleh para ulama, maksud dari hadis ini, kalaupun kita berpendapat hadis ini sahih, yaitu kebanyakannya anak zina ini rusak gitu. Ya, anak zina. Ya, sudah orang tua berzina, kerjanya seperti itu, dia tumbuh berkembang apa? Dengan lingkungan yang tidak bagus. Seperti itu. Namun enggak kemudian pastilah. Kalau memang ternyata dia akhirnya menjadi anak yang soleh, kemudian bertakwa, ya selesai. Allah tidak akan menyanyikan keimanan dan ketakwaannya. Seperti itu. Ya. Di antara juga hadis. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa yajuzu ma qalla dzalik. Awakallama yajuzu dzalik. Akamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih dari itu. Aktualnya gimana? Ada enggak yang lebih dari itu? Nah, ya kan? Tapi mayoritasnya banyaknya umurnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah antara 60-70. Ada yang lebih dari itu, namun dibandingkan yang meninggal antara 60-70, ya, sehingga hati-hati dalam hadis. Karena sebenarnya begini, mana hadis? Nah, mau mengingkari hadis tapi nggak paham bahasa Arab, akhirnya dengan akalnya yang sangat sempit mengatakan hadis ini nggak berlaku. Ya, antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lan yufliha qaumun walau imra'u awallau amrahum almar'ah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya, kepemimpinannya kepada perempuan. Sebagian mereka mengatakan, lihat, hanya sekarang Perdana Menteri atau Presiden atau dipimpin perempuan, Masya Allah sukses, luar biasa. Kata mereka, enggak paham. Nah, memang di sini ada makna bahwa dilarang perempuan itu menjadi pemimpin. Namun, bukan berarti kemudian Rasulullah menjazem, akhirnya dipimpin perempuan semuanya enggak sukses. Lah, namun kebanyakannya seperti itu ya, karena perempuan lemah. Ketika ada yang perempuan yang hebat luar biasa, enggak ada masalah. Rasulullah bukan menjazam seluruh yang dipimpin perempuan akhirnya enggak sukses. Lah. Tapi perempuan dengan sifat seperti itu ya sudah mayoritasnya apabila dipimpin dengan makhluk yang seperti ini ya, enggak sukses. Nah. Barakallahu fikum. Apakah setiap masuk masjid harus sholat dua rakaat dulu, walaupun masuk masjid bukan untuk niat taklim atau akan sholat wajib? Iya. Walaupun bukan untuk sholat wajib atau bukan untuk taklim, ketika masuk masjid dan dia mau duduk, kan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian duduk masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dia salat dua rakaat. Nah. Jumhur imam mengatakan ini sunnah muakkadah. Artinya tidak wajib, mustahab. Nah. Dengan beberapa hujah-hujahnya. Tapi terlepas ini mustahab atau wajib, tapi Rasulullah memerintahkan, melarang dan memerintahkan. Jangan duduk sampai sholat dua rakaat gitu. Nah, ya sudah. Perkaranya kita ahli sunnah untuk beramal itu jangan terlalu banyak mencari hukum. Kita perlu tahu hukum ya agar kita tidak kaku mensikapi orang. Tapi ketika kita sendiri yang mau beramal, jangan mencari ini mustahab atau wajib. Sudah, selama itu perintah dari Rasul atau itu larangan dari Rasul, maka lakukan atau tinggalkan kalau itu larangan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Selesai. Apa-apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam, ambil. Yang datang dari Rasul itu kan ada yang mustahab, ada yang wajib. Ini semua kan datang dari Rasul alaihi salatu wasalam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ada yang pun yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Artinya sebisa mungkin. Apalagi kalau ternyata pendapat yang benar adalah wajib. Seperti itu. Ya. Orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walau sebesar biji zarah tidak akan masuk surga. Bagaimana keadaan orang ini jika dia beriman kepada Allah, sedangkan orang-orang yang beriman pasti masuk surga? Ini sama dengan hadis-hadis ancaman tentang perbuatan-perbuatan mungkar yang lainnya. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Gimana kalau yang di bawah mata kaki itu orang beriman, sementara orang beriman pasti masuk surga? Ayo gimana? Sama ya kan, artinya apa? Kalau orang itu masih dalam dairatul Islam, dia Muslim, sudah memang pasti masuk surga, seperti itu. Ujung-ujungnya kan gitu ya. Tapi bisa jadi tidak masuk surga awalnya kan gitu. Nah ya, sehingga tidak masuk surga itu banyak. Ada tidak masuk surga secara terus-menerus, ya dia kafir. Ada tidak masuk surga awal-awalnya. Kenapa? Karena dia punya dosa-dosa. Seperti itu. Ya, diantaranya kesombongan dan yang lainnya. Tentunya kalau kesombongan ini bukan kesombongan yang mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Nah, ya. Sehingga maksudnya tidak masuk surga seperti itu. Sama juga perempuan. Ayu mamra'atin sa'alat talaqa min zaujiha lan tashum raihatal jannah. Al-Kamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Siapa dari kalangan wanita yang meminta tolak dari suaminya tanpa ada uzur yang dibenarkan, tidak akan mencium bau surga. Ayo. Terus bagaimana Ustaz kalau dia perempuan ini mukminah? Ya. Sehingga permasalahan tadi itu. Kalau memang dia kemudian berhak melakukan kemungkaran ini dan Allah tidak mengampuninya, berarti ya kalau Allah mengampuninya selesai. Nah, tapi kalau tidak, kalau dia belum bertobat dan Allah tidak mengampuni, masuk neraka dahulu. Artinya apa? Tidak masuk surga dahulu, kan gitu. Ya. Paham ya? Barakallahu fikum. Bagaimana hukum salat seorang makmum dalam salat atau rakaat yang bacaannya sirriyah? Berarti duhur, asar, seperti itu. Dia tidak dapat menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya karena imam salat sudah bertakbir untuk ruku. Apakah rakaatnya sah? Yang perlu kita ketahui, pertama, terkait sang imam. Kalau sang imam itu masih menjaga tuma'nina, ya, kadang membaca cepat namun masih tuma'nina. Sementara sang makmum misalnya lambat. Ya, maka tetap kita salat di belakang imam seperti ini. Nah. Tapi kalau imamnya dasar ya sudah tidak tuma'nina, ma'ruf diketahui ini orang salatnya enggak tuma'nina ya, sudah cari masjid lain. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan makmumnya sekarang. Makmumnya tidak mampu menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Kalau dia bermudah-mudahan, ya, seperti tarawih, nah, karena bacanya imam, apa bacanya panjang, duduk-duduk di belakang. Sudah selesai baca, imamnya ruko, Allahu Akbar, baru masuk baru masuk sholat jamaah. Nah, maka kondisi yang seperti ini ya rakaatnya dikhawatirkan tidak sah karena dia menyengaja. Ya. Dia kemudian saya enggak mampu untuk baca Al-Fatihah. Oh, gimana mau mampu loh imam sudah rakaat takbir Allahu Akbar baru dia masuk shaf. Ya mau gimana baca Al-Fatihah? Berarti dia meninggalkan dengan sengaja. Seperti itu. Namun sekarang kondisinya normal biasa. Karena memang tadi sang imamnya membacanya pas cepat, dianya pas lambat, atau dianya agak telat, ya, sehingga dia membaca nggak keburu, ya, seperti itu. Maka pendapat yang rajih dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Syekh bin Baz. Bacaan Al-Fatihah bagi makmum, ya, Al-Fatihah bagi makmum ini bukan rukun sholat. Al-Fatihah ini ruknun min arkanis sholah lil munfarid wal imam. Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat. Tahu ya rukun? Kalau rukun itu berarti apa? Ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak sah rakaatnya. Ya, ini rukun. Kalau wajib min wajibatis sholat, kalau ditinggalkan secara sengaja, maka sholatnya tidak sah. Nah, namun kalau ditinggalkan tidak sengaja, sholatnya tetap sah. Dipahami ini? Ya. Sehingga Al-Fatihah bagi makmum ini wajib min wajibatis shalah. Kalau dia tidak sengaja meninggal, tidak ada unsur kesengajaan, tidak membaca Al-Fatihah seperti ini misalnya, tidak keburu, maka sholatnya sah. Seperti itu. Dalilnya apa? Kisahnya Abu Bakr. Ya. Tahu ya kisahnya Abu Bakr? Datang ke masjid, Rasulullah dan sahabatnya sudah ruku. Akhirnya dia di saf di belakang ruku, ikut ruku bersama. Terus maju ya, masuk saf. Seperti itu. Rasulullah SAW selesai salat mengatakan zadakallah hirsan wala ta'ud. Nah, mudah-mudahan Allah tambah semangatmu, tapi jangan engkau ulangi. Seperti itu. Coba lihat, yang diperhatikan, yang disebut oleh Rasulullah apa? Jangan diulangi. Berarti salatnya apa? Sah. Padahal dia tidak membaca Al-Fatihah. Kalau memang tidak sah, misalnya Rasulullah akan memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya atau menambah rakaat yang dia terluput. Karena enggak boleh Rasulullah itu, mungkin ada yang mengatakan, ya Ustaz kan ada kemungkinan Rasulullah bicara tapi enggak disampaikan. Lah, enggak boleh. Seperti itu. Nah, la yajuz ta'khirul bayan 'inda waqtil hajah. Enggak boleh mengakhirkan bayan penjelasan. Ini sekarang kondisi orang butuh untuk mendapatkan penjelasan bagaimana hukumnya. Artinya kalau itu memang tidak sah, pasti akan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan bahwa dia itu harus menambah rakaat ataupun mengulangi sholatnya, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa Al-Fatihah bagi makmum ini dalam pendapat yang rajih adalah wajib dan bukan rukun. Seperti itu. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.